bersama penerjemah Ustadz Muhammad Iqbal Gunawan dengan penjelasan di kesempatan sore hari ini dari kitab At-Tibyan fi Syahri Al-Akhlaqi Hamalatil Quran, buah karya dari Syekh Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala, di mana alhamdulillah di kesempatan ini kami sudah terhubung dan terkoneksi bersama Fadilatul Syekh dari Madinah An-Nabawiyah. Sebelum kita ikuti dan dimulainya materi kajian di sore hari ini, kita coba sapa beliau hafizahullahu ta'ala. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, kami kembali untuk menyapa Fadilatul Syekh di kesempatan sore hari ini dari Kota Madinah. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bi jami'il mustami'in li hadzal barnamaj. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore hari ini. Berikutnya kita persilakan untuk memulai materi kajian di kesempatan ini. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. Alhamdulillah rabbil alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala 'abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب وعرف عظيم سلطانه وقدرته وعرف عظيم تفضله على المؤمنين وعرف ما عليه من فرض عبادته، فأنزل ما نفسه واجب فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه. ومن كانت هذه صفته عند تلاوته القرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء. والأمور التي اشتمل عليها القرآن وتدور عليها معاني ثلاثة: الأمر الأول التعريف بالرب المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، فهو تعريف به حتى تقبل القلوب إليه تعظيما وإجلالا ومحبة ورجاء وخوفا. والأمر الثاني التعريف بالطريق الموصل إليه باتباع المأمورات واجتناب المنهيات. والأمر الثالث بيان ما أعد الله من ثواب لمن أطاعه وعقاب لمن عصاه. فهذه محتويات القرآن جملة، وأعظم ما فيه التعريف بالرب. ولهذا كانت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأنها أخلصت لبيان صفة الرب. ولهذا يحتاج قارئ القرآن يتأمل كتاب الله في المواضيع التي ترد فيها الأوامر والنواهي ليجتهد في امتثال المأمور واجتناب المحظور. قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. والتدبر يكون عند التلاوة وعند الاستماع أيضا وفي جميع الأوقات لتحصل الفائدة وتفهم المعاني ويعقل الخطاب الرباني. وأولى الأوقات للتدبر والتفكر في القرآن عند أداء الصلوات الخمس المكتوبة، لأنها أعظم الأركان بعد التوحيد، كما جاء في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا شك أن المجاهدة على تدبر القرآن في الصلاة يعتبر من أنفع الأسباب في تحقيق الخشوع فيها وحضور القلب، وهذا مما يحقق العبد كمال الثواب وعظيم الأجر في صلاته. فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: وما ورد من الفضل لقارئ القرآن يتناول المصلي أعظم مما يتناول غيره. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dimuliakan Allah azza wajal, penulis kitab ini Syekh Al-Ajuri rahimahullah menyatakan, tidakkah kalian melihat, semoga Allah merahmati kalian, kepada Tuhan kalian yang maha mulia, bagaimana ia memerintahkan seluruh makhluknya atau memerintahkan manusia untuk memperhatikan perkataannya, Dan barang siapa yang memperhatikan perkataannya, maka ia akan mengenal Allah Azza wa Jal, dan ia akan mengetahui agungnya dan besarnya kekuasaan Allah Azza wa Jal, dan ia juga akan mengetahui besarnya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum mukminin. Ia akan mengetahui apa yang Allah wajibkan kepadanya sehingga ia pun melaksanakan kewajiban tersebut dan menjauhi apa yang Allah larang. Ia juga akan senang dengan apa yang Allah perintahkan kepadanya, dan barang siapa yang demikian keadaannya ketika membaca Al-Quran dan juga ketika mendengarkan dari selainnya. Sampai akhir perkataan beliau, Syekh Hafizahullah mengatakan, sungguhnya kandungan yang paling agung yang terkandung dalam Al-Quran adalah tentang ma'rifatullah azza wa jal, pengenalan tentang Allah jalla jalaluh, juga pengenalan tentang nama-nama dan sifat-sifatnya, nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang luhur. Karena perkara-perkara yang dikandung oleh Al-Quran mencakup tiga perkara yang besar. Yang pertama yaitu pengenalan tentang Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah Azza wa Jal, juga tentang nama-nama dan nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Maka dalam Al-Quran ada pengenalan tentang Allah Azza wa Jal, sehingga seorang jika mengenal Allah Azza wa Jal, hatinya akan semakin mengagungkan, memuliakan, mencintai dan berharap serta takut hanya kepada Allah Azza wa Jal. Perkara yang kedua yang dikandung oleh Al-Quran yaitu pengenalan tentang jalan yang menyampaikan kepada Allah Azza wa Jal, yaitu dengan cara mengikuti perintah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga yang dikandung oleh Al-Quran yaitu penjelasan tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan dari pahala bagi orang yang mentaatinya dan hukuman bagi orang yang mendurhakainya. Ini adalah kandungan-kandungan Al-Quran secara umum. Dan kandungan yang paling besar, yang paling agung, yaitu pengenalan tentang Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran, karena surat Al-Ikhlas dimurnikan untuk penjelasan tentang sifat Tuhan, sifat Allah Azza wa Jal. Maka seorang yang membaca Al-Quran hendaklah ia berusaha memperhatikan, merenungi makna Al-Quran, makna ayat-ayat yang dia baca, mengetahui perintah-perintah dan larangan-larangan, sehingga ia bisa berusaha melaksanakan perintah-perintah Al-Quran dan menjauhi larangan-larangannya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Idza sami'ta Allah yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innahu khairun ya'muru bih aw syarrun yanha anhu." Jika engkau mendengar Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, maka siapkanlah pendengaranmu, karena sesungguhnya itu adalah kebaikan yang diperintahkan atau keburukan yang dilarang. Maka mentadaburi Al-Quran, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran ketika membaca, juga ketika mendengar, atau di setiap waktu, ini harus dilakukan agar faedah bisa didapatkan, maknanya bisa dipahami, dan perkataan Allah bisa dimengerti. Dan waktu yang terbaik untuk mentadaburi Al-Quran yaitu ketika waktu sholat lima waktu, karena sholat adalah rukun agama yang paling besar setelah rukun agama yang paling penting setelah tauhid, sebagaimana dalam hadis qudsi, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtuhu 'alaihi." Tidak ada sesuatu yang lebih aku cintai dari hambaku melebihi ia mendekatkan dirinya kepadaku dengan apa-apa yang aku wajibkan. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya berusaha untuk mentadabburi Al-Qur'an, memahami makna Al-Qur'an ketika salat adalah sesuatu perkara yang dapat mendatangkan kekhusyuan dan menghadirkan hati seseorang, dan inilah yang menyebabkan seorang hamba bisa mendapatkan pahala yang sempurna ketika dia salat. Karena seorang tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya kecuali yang ia pahami dari bacaan salatnya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa ma warada min al-fadli li qari'il Qur'an yatanawalu al-musalli a'zama mimma yatanawalu ghayrahu." dan keutamaan-keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran mencakup orang yang membaca Al-Quran ketika sholat, dan ini lebih utama daripada ketika orang mentadaburi Al-Quran atau membaca Al-Quran pada selain sholat. قال رحمه الله ومن كانت هذه صفته عند تلاوته القرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال وعز بلا عشيرة وأنس مما يستوحش منه غيره. هذا تنبيه من المصنف إلى أن الاستشفاء بالقرآن لا يقتصر على الأمراض الحسية، بل الاستشفاء بالقرآن يعم الأمراض المعنوية أيضا كأمراض الشهوات والشبهات والتفريط في الطاعات وغير ذلك من الأمراض، وتدبر كتاب الله وتأمله والعمل بما فيه علاج لذلك كله. وقوله فاستغنى بنا مال أي أغناه الله بما آتاه من قرآن وفهم له وتدبر لمعانيه. استغنى أي كان القرآن غنى له، وأعظم الغنى غنى القلب، وغنى القلب ثمرة من ثمار فهم القرآن وتدبره والعناية به. وقوله عز بلا عشيرة أي كان ذا عز ومنعة وهيبة، كما قال عمر بن عبد العزيز ومن خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. وقوله وأنس بما يستوحش منه غيره أي لا يصيب قلبه الوحشة، لأن عنده الأنس بكتاب الله أينما كان وأينما حل. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah, wa man kanat hadhihi sifatuhu 'inda tilawatil Qur'an wa 'inda istima'ihi min ghairi, dan seterusnya, dan siapa saja yang demikian keadaannya ketika membaca Al-Qur'an atau ketika ia mendengar dari selainnya, maka Al-Qur'an menjadi penyembuh baginya, menjadi obat baginya, dan ia akan menjadi kaya walaupun tidak punya harta, menjadi mulia walaupun tidak punya keluarga, dan ia akan merasa tenang dari apa yang ditakuti oleh selainnya. Syekh Abdullah mengatakan bahwasanya ini adalah catatan penting dari penulis kitab ini rahimahullah, bahwasanya berobat dengan Al-Quran tidak sekedar dari penyakit badan, akan tapi berobat dengan Al-Quran juga mencakup penyakit yang ma'nawiyah seperti penyakit syahwat dan penyakit syubhat, juga kelalaian dari ketaatan, juga penyakit-penyakit yang lain, dan mentadabburi dan memperhatikan serta merenungi kitabullah azza wa jalla dan mengamalkan isinya adalah obat dari semua penyakit tersebut. Maka dia akan istaghna bil amal, dia akan menjadi kaya walaupun tidak punya harta, karena Allah subhanahu wa ta'ala akan membuat dia kaya dengan apa yang Allah berikan kepadanya dari Al-Quran dan pemahaman Al-Quran serta penghayatan dari makna-makna Al-Quran. Istaghna, ia menjadi kaya karena Al-Quran adalah kekayaan untuknya, dan kekayaan yang terbesar adalah kekayaan hati, dan kekayaan hati adalah buah dari pemahaman seorang terhadap Al-Quran dan penghayatan dia kepada ayat-ayat Al-Quran. Wa 'azza bil 'ashirah, dia akan menjadi mulia walaupun tidak punya keluarga, karena Al-Quran penyebab dia menjadi mulia dan menjadi berwibawa, sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, وَمَنْ خَافَ اللَّهَ أَخَافَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ شَيْءٍ وَمَنْ لَمْ يَخَفِ اللَّهُ خَافَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuat selainnya takut kepadanya, dan barang siapa yang tidak takut kepada Allah, maka ia akan takut dari segala sesuatu. وَأَنِسَ بِمَا يَسْتَوْحِشُ مِنْهُ غَيْرُهُ, dia akan tenang, tidak takut dari apa yang ditakuti oleh selainnya, tidak akan dimasuki hatinya dengan ketakutan, karena ia merasa tenang dengan kitabullah dimanapun ia berada. قال رحمه الله وكان همه عند التلاوة للسورة إذا افتتح متى التعب مما أتلو ولم يكن مراده متى أختم السورة. هذه علامة ذكرها رحمه الله لأهل تدبر القرآن، فيكون مرادهم عندما يبدأون السورة أن يفهموا ما دلت عليه، وأن يعقل الخطاب الذي تضمنت، وأن يفهم المراد، وليس همهم متى ختم السورة. Kemudian beliau mengatakan, dan yang dipikirkan ketika seorang membaca satu surat ketika ia memulainya, yaitu ia selalu mengatakan, kapan aku bisa mengambil manfaat dari apa yang aku baca, dan bukan tujuannya adalah kapan aku bisa mengkhatamkan surat ini. Ini adalah tanda yang disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah bagi orang yang selalu menghayati Al-Quran, yaitu selalu yang menjadi pikiran dia ketika memulai membaca satu surat, yaitu berusaha untuk memahami makna dari apa yang ia baca, bukan sekedar memikirkan kapan ia bisa mengkhatamkan surat yang dia baca. قال رحمه الله وإنما مراده متى أعقل عن الله جلت عظمته والخطاب متى أزجر متى أعتبر لأن من الناس من يقرأ السورة إلى تمامها ويمر بأوامر كثيرة في السورة ويمر بنواه كثيرة وكأنها لا تعني أو كأنها خطاب لغيره أو ليست مطلوبة منه وإنما المطلوب منه مجرد القراءة فقط لهذه الآيات وهذا معنى قول الفضيل بن عياض إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا فالمنهج الصحيح والمسلك القويم عندما يقرأ هو أن يقرأ القرآن ليعقل عن الله مراده ويتدبر هداياته فيجعل همه عند التلاوة متى أتعظ بما أتلو وأعتبر ولا يكون همه متى أختم السورة فالقرآن فيه زواجر وفيه مواعظ وعبر وعظات فالمقام يحتاج إلى مجاهدة للنفس على تحقيق هذه المعاني. Penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, ya, tujuan yang benar bagi seorang yang membaca Al-Quran adalah mengatakan mata aqil anillah, kapan saya bisa memahami apa yang Allah sampaikan, kapan saya bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang saya baca. Karena di antara manusia ada yang membaca satu surat dari awal sampai akhir, dan ia melewati banyak sekali perintah-perintah yang terdapat dalam surah tersebut, banyak larangan-larangan, akan tapi seakan-akan ia tidak memperdulikan perintah dan larangan tersebut, bahkan seakan-akan perintah dan larangan tersebut untuk selain dia. Dia tidak dituntut untuk melakukan atau meninggalkan apa yang dilarang, seakan-akan yang diminta atau diperintahkan kepadanya adalah sekedar membaca ayat-ayat tersebut. Nah, ini tidak benar tentunya, dan ini sama dengan perkataan Fudail bin Iyad rahimahullah, inna unzilal Qur'anu li'amala bih fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Sungguhnya Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, namun manusia menjadikan sekedar membacanya adalah amalan. Maka metode yang benar dan cara yang tepat ketika seorang membaca, yaitu dengan membaca Al-Quran agar ia memahami apa yang Allah inginkan dari ayat tersebut, menghayati petunjuk-petunjuk Al-Quran, dan selalu menjadikan pikirannya ketika ia membaca Al-Quran mata at-ta'id bima atlu wa atabir, kapan saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang aku baca, dan bukan tujuannya adalah mata akhtim surah, bukan tujuannya kapan saya bisa mengkhatamkan surat ini. Karena dalam Al-Quran ada larangan, ada pelajaran, ada nasihat-nasihat, maka seorang butuh untuk bermujahadah bersungguh-sungguh untuk memahami makna-makna yang ia baca. Qala rahimahullah li'anna tilawat al-Quran ibadah wal-ibadah la takum bi-ghaflah wallahu al-muwaffiq li-dhalik بل لابد في العبادة من حضور القلب. قد بين العلامة ابن القيم رحمه الله الثمار والفوائد التي تجنى من تدبر القرآن في فصل عظيم من كتابه مدارج السالكين أسوقه لأهميته. قال رحمه الله فصل: وأما التأمل في القرآن فهو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله، وهو المقصود بإنزاله لا مجرد تلاوة بلا فهم ولا تدبر. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها. وقال: أفلم يتدبروا القول. وقال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال الحسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. فليس شيء أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة التأمل وجمع الفكر على معاني آياته، فإنها تطلع العبد على معالم الخير والشر بحذافيرهما وعلى طرقاتهما وأسبابهما وغاياتهما وثمراتهما ومآلهما ومآل أهلهما، وتتل في يده أي تضع مفاتيح كنوز السعادة والعلوم النافعة، وتثبت قواعد الإيمان في قلبه، وتشيد بنيانه، وتوطد أركانه، وتريه صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه، وتحضره بين الأمم، وتريه أيام الله فيهم، وتبصره مواقع العبر، وتشهده عدل الله وفضله، وتعرفه ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله، وما يحبه وما يبغضه، وصراطه الموصل إليه، وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه، وقواطع الطريق وآفاتها، وتعرفه النفس وصفاتها ومفسدات الأعمال ومصححاتها، وتعرفه طريق أهل الجنة وأهل النار وأعمالهم وأحوالهم وسيماهم ومراتب أهل السعادة ومراتب أهل الشقاوة وأقسام الخلق واجتماعهم فيما يجتمعون فيه وافتراقهم فيما يفترقون فيه. وبالجملة تعرفه الرب المدعو إليه وطريق الوصول إليه وما له من الكرامة إذا قدم عليه. انتهى كلامه رحمه الله. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan li'anna tilawat al-Quran ibadah, karena membaca Al-Quran adalah ibadah, dan ibadah tentu tidak boleh dilakukan sambil seorang lalai, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang beri taufik kepada hal tersebut. Beliau habibullah mengatakan karena dalam ibadah seorang harus menghadirkan hatinya. Berkata Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah tentang buah dan faidah yang dapat didapatkan dari seorang yang mentadaburi Al-Quran dalam satu pasal yang sangat penting sekali dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Beliau mengatakan faslun wa amma ta'ammul fil Quran, ya, pasal adapun menghayati dan berusaha memahami Al-Quran, yaitu dengan cara mempertajam pandangan hati kepada makna-makna Al-Quran serta mengkonsentrasikan pikiran untuk mentadaburi dan memahami serta mengerti maksud diturunkannya Al-Quran, bukan sekedar membaca tanpa memahami dan mentadaburi. Allah Azza wa Jalla berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab, kitab yang kami turunkan kepadamu yang penuh berkah agar dipahami, agar dimengerti ayat-ayatnya, dan agar menjadi pengingat bagi orang yang mempunyai akal. Juga firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati-hati mereka telah terkunci. Juga firman Allah, afalam yadabbarul qawla, apakah mereka tidak memperhatikan dan mentadaburi perkataan. Juga firman Allah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun, sungguhnya kami jadikan Quran itu berbahasa Arab agar kalian memahaminya. Berkata Al-Hasan, نزل القرآن ليتدبر ويعمل به فاتخذوا تلاوته عملا, Al-Quran diturunkan untuk dipahami, untuk dimengerti, untuk diamalkan, akan tapi manusia menjadikan amalan itu sekedar membacanya. Maka tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba, baik untuk kehidupan dunianya dan kehidupan akhiratnya, dan lebih dekat kepada keselamatannya dari mentadaburi Al-Quran, memanjangkan waktu untuk berusaha memahami Al-Quran, mengkonsentrasikan pikiran untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Karena semua hal ini akan berbuah, akan menghasilkan seorang bisa mengetahui rambu-rambu kebaikan dan keburukan secara mendetail. Ia akan mengetahui jalan-jalan, sebab-sebab, dan buah-buah, serta tempat kembali orang yang melakukan kebaikan dan orang yang melakukan keburukan. Ia pun akan mendapatkan di tangannya kunci-kunci kebahagiaan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. keimanan akan menjadi kuat dalam hatinya, dan rukun-rukun keimanan tersebut akan semakin mantap. Juga ia akan mendapatkan, akan melihat hakikat dunia dan akhirat. Ia akan mengerti tentang surga dan neraka, melihat dengan hatinya. Bahkan ia bisa seakan-akan hadir di tengah umat-umat sebelum kita. Ia akan mengetahui apa yang Allah lakukan kepada umat-umat sebelum kita. Ia akan mengerti pelajaran-pelajaran yang terjadi pada umat-umat sebelum kita dan Allah, dan ia mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Ia pun akan mengetahui zat, nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ia bisa mengetahui apa yang Allah cintai dan apa yang Allah murkai. Ia bisa mengetahui jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang didapatkan bagi orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ia bisa mengetahui penghalang dan penyakit-penyakit dalam perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan mentadabur Al-Qur'an, seorang bisa mengetahui tentang jiwa dan sifat-sifat jiwa tersebut, perusak-perusak amalan dan pembenar-pembenar amalan. Ia pun bisa mengetahui jalan penduduk surga dan jalan penduduk neraka, amalan-amalan penduduk surga dan penduduk neraka, keadaan mereka, ciri-ciri dan tanda-tanda mereka. Juga tingkatan orang yang berbahagia dan orang yang sengsara, serta pembagian makhluk dan kapan mereka bisa bersatu dan kapan mereka bisa bercerai-berai. Secara umum Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka tentang jalan yang menyampaikan kepadanya dan apa yang akan didapatkan, kemuliaan yang akan didapatkan bagi orang yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla. فبين ابن القيم رحمه الله في الكلام السابق المحاور الثلاثة التي تدور عليها معاني القرآن، وهي الأول تعرف الرب المدعو إليه، الثاني وطريق الوصول إليه، الثالث وما له من الكرامة إذا قدم عليه. ثم قال رحمه الله في تتمة كلام السابق: وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة أخرى: ما يدعو إليه الشيطان، والطريق الموصلة إليه، وما للمستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب بعد الوصول إليه. قال: فهذه ستة أمور ضروري للعبد معرفتها ومشاهدتها ومطالعتها، فتشهده الآخرة حتى كأنه فيها، وتغيبه عن الدنيا حتى كأنه ليس فيها، وتميز له بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه العالم، فتري الحق حقا والباطل باطلا، وتعطيه فرقانا ونورا يفرق به بين الهدى والضلال والغي والرشاد، وتعطيه قوة في قلبه وحياة وسعة وانشراحا وبهجة وسرورا، فيصير في شأن والناس في شأن آخر. فإن معاني القرآن دائرة على التوحيد وبراهينه والعلم بالله وما له من أوصاف الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، وعلى الإيمان بالرسل وذكر براهين صدقهم وأدلة صحة نبوتهم والتعريف بحقوقهم وحقوق مرسلهم، وعلى الإيمان بملائكته وهم رسله في خلقه وأمره وتدبيرهم الأمور بإذنه ومشيئته، وما جعلوا عليه من أمر العالم العلوي والسفلي، وما يختص بالنوع الإنساني منهم من حين يستقر في رحم أمه إلى يوم يوافي ربه ويقدم عليه، وعلى الإيمان باليوم الآخر وما أعد الله فيه لأوليائه من دار النعيم المطلق التي لا يشعرون فيها بألم ولا نكد ولا تنغيص، وما أعد لأعدائه من دار العقاب الوبيل التي لا يخالطها سرور ولا رخاء ولا راحة ولا فرحة، وتفاصيل ذلك أتم تفصيل وأبينه، وعلى تفاصيل الأمر والنهي والشرع والقدر والحلال والحرام والمواعظ والعبر والقصص والأمثال والأسباب والحكم والمبادئ والغايات في خلقه وأمره. فلا تزال معاني تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميل، وتحذره وتخوفه بوعيده من العذاب الوبيل، وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل، وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى سواء السبيل، وتصده عن اقتحام طرق البدع والأضاليل، وتبعثه على الازدياد من النعم بشكر ربه الجليل، وتبصره بحدود الحلال والحرام، وتوقفه عليها لئلا يتعداها فيقع في العناء الطويل وتثبت قلبه عن الزيغ والميل عن الحق والتحويل وتسهل عليه الأمور الصعاب والعقبات الشاقة غاية التسهيل وتناديه كلما فترت عزماته وونى في سيره تقدم الركب وفاتك تقدم الركب وفاتك الدليل فاللحاق اللحاق, اللحاق والرحيل الرحيل وتحدو به وتسير أمامه سير الدليل وكلما خرج عليه كمين من كمائن العدو أو قاطع من قطاع الطريق نادته الحذر الحذر فاعتصم بالله واستعن بالله وقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي تأمل القرآن وتدبري وتفهمي أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, maka Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perkataan beliau yang tadi kita sebutkan, ada tiga hal yang dicakup oleh Al-Quran atau makna-makna Al-Quran, yaitu yang pertama tu'arrifuhu Rabb al-mad'u ilaih, Al-Quran mengenalkan kita tentang Allah Azza wa Jal. Yang kedua mengenalkan kita tentang jalan yang menyampaikan kepadanya. Dan yang ketiga apa yang akan didapatkan bagi orang yang telah sampai kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian beliau menyempurnakan perkataan beliau yang telah lalu, wa tu'arrifuhu fi muqabili dhalik thalatha ukhra. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mengenalkan di samping tiga perkara tadi, ada tiga perkara yang lain. Yang pertama yaitu apa yang diajak oleh syaitan. Yang kedua jalan yang menyampaikan kepada syaitan. Dan apa yang akan didapatkan bagi orang yang menjawab panggilan syaitan dari azab setelah ia sampai kepadanya. Ini adalah enam perkara penting yang wajib diketahui oleh seorang manusia. Karena dengan enam hal tersebut ia akan bisa melihat akhirat seakan-akan ia berada di akhirat tersebut, dan menghilangkan dia dari dunia seakan-akan dia tidak berada di dalam dunia, dan membedakan untuknya antara kebenaran dan kebatilan pada semua yang seluruh manusia berselisih di dalamnya. Al-Quran akan memperlihatkan kepadanya kebenaran itu kebenaran dan kebatilan itu adalah kebatilan. Dan Al-Quran akan memberikan kepadanya pembeda dan cahaya yang dengannya ia bedakan antara petunjuk dan kesesatan. Ia bedakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan Al-Quran akan memberikan kepadanya kekuatan dalam hatinya, kelapangan, kebahagiaan, sehingga seakan-akan ia berada dalam satu kondisi dan manusia seluruhnya di dalam kondisi yang lain. Karena makna-makna Al-Quran ya, adalah tentang tauhid dan bukti-bukti tauhid, tentang Allah Azza wa Jal, tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jal yang sempurna, juga tentang apa yang disucikan Allah dari sifat-sifat kekurangan. Juga Al-Quran mencakup tentang iman kepada para rasul dan menyebutkan bukti-bukti kebenaran nubuah mereka, kebenaran kenabian mereka. Juga Al-Quran mengenalkan kepada kita hak-hak para nabi dan hak-hak zat yang mengutus mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran mengenalkan kita tentang iman kepada malaikat, yaitu makhluk yang menjadi utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya, juga makhluk yang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga mereka diperintahkan untuk mengatur manusia ya, dimulai dari ketika manusia berada di rahim ibunya sampai ia bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Juga Al-Quran mengenalkan kita tentang iman terhadap hari akhir dan apa yang Allah siapkan bagi para walinya, yaitu surga yang penuh kenikmatan, yang tidak ada kesedihan, tidak ada kegundah gulanan di dalamnya, itu dalam surga ya, tidak ada kesedihan di dalamnya. Dan apa yang Allah siapkan bagi musuh-musuhnya dari tempat yang penuh hukuman, yaitu neraka, yang tidak ada kebahagiaan, tidak ada istirahat, tidak ada kesenangan sedikit pun di dalamnya. Dan dalam Al-Quran dijelaskan hal tersebut secara detail. juga dijelaskan secara detail, secara terperinci tentang perintah dan larangan, tentang syariat, tentang takdir, tentang perkara yang halal dan yang haram, tentang perintah-perintah, pelajaran-pelajaran, kisah-kisah, perumpamaan-perumpamaan, hikmah-hikmah dan segala sesuatu dijelaskan secara jelas dalam Al-Quran. Maka makna-makna Al-Quran senantiasa membangkitkan seorang hamba untuk menghadap kepada Tuhannya, karena janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ia takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala dari azab yang pedih, sehingga Al-Quran akan memotivasi seseorang untuk selalu bersiap-siap menghadapi hari akhir dan memberinya petunjuk dari jalan-jalan yang tidak benar, memberinya petunjuk kepada jalan-jalan yang lurus dan menghalanginya dari mengikuti jalan-jalan bid'ah dan jalan-jalan kesesatan. Juga Al-Quran akan membangkitkan dia untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Al-Quran juga akan memperlihatkan kepada seorang batasan-batasan halal, batasan-batasan yang haram, dan menghalangi dia untuk tidak melampaui batasan-batasan tersebut. Juga meneguhkan hati seseorang agar ia tidak melenceng dari jalan yang benar. Al-Quran juga akan mempermudah hal-hal yang sulit bagi seseorang, dan Al-Quran senantiasa mengajak dia setiap ia merasa malas dengan mengatakan taqaddama rabbuka raqbu wa fataka dalil. Ya. Para kafilah telah berjalan dan engkau telah kehilangan penunjuk, maka al-lihaq al-lihaq, segeralah mengikuti mereka, segeralah menyusul mereka. Dan Al-Quran ini akan senantiasa menjadi petunjuk jalannya. Setiap ia keluar dari jalan tersebut, setiap ada penghalang, ia akan diperingatkan oleh Al-Quran, hati-hatilah, hati-hatilah, berpegang teguhlah dengan Allah, minta pertolonglah kepadanya, dan katakanlah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah bagiku, dan ia adalah sebaik-baik penolong. Maka dengan menghayati Al-Quran, berusaha memahami Al-Quran, banyak sekali faedah-faedah yang tentu lebih banyak lagi daripada yang kita sebutkan dari hikmah dan faedah yang sangat banyak. ثم أورد رحمه الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لا تنثروا أي القرآن نثر الدقل ولا تهدوه هد الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. قول ابن مسعود لا تنثروا نثر الدقل أي لا تنثروا القرآن نثر التمر اليابس. وإذا كان الدق الذي هو التمر اليابس في عذقه ثم هز العذق بشدة انتثر التمر الذي فيه، أي فلا يكون شأنكم مع القرآن كمثل الذي بيده عذق يابس وهو مرادي التمر ثم نفضه بشدة فإنه سيتناثر ويتساقط هنا وهناك. ومقصود الحث على العناية بآيات القرآن وتدبرها على مهل، وأن لا تقرأ على عجل دون تفكر وتعقل لمضامينه. وقوله ولا تهدوها هد الشعر بأن يؤتى به بسرعة وهدرمة، والتي لا انتفع معها بالقراءة وقد تسبب خللا في الحروف. قفوا عند عجائبه، لأن القرآن مليء بالعجائب في عظم دلالاته ومعانيه ومقاصده وجمال حججه وقوته. وقد مر معنا قول الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا. وحركوا به القلوب، أي حركوا قلوبكم بقراءة القرآن، ولا يمكن للقلب أن تتحرك القلوب أن تتحرك إلا بتدبر القرآن. ولا يكن هم أحدكم آخر السورة، أي عندما يبدأ التلاوة لا يكن همه متى أختم السورة، وليكن همه متى أعقل وأتعب وأنتفع وأزدجر وأتبع. وصح أن رجلا قال لابن مسعود إني لأقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هدا كهد الشعر إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. فهذا يعني أن الرجل يقرأ قراءة سريعة متعجلة قد تخلو من التدبر والتفكر وفهم المعاني. فقال له ابن مسعود هدا كهد الشعر إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وهذا وصف وصف به النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال للصحابة يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وعملكم مع عملهم ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية أخرجه البخاري ومسلم. المقصود أن قراءتهم أكثر من قراءة الصحابة لكن لاحظ لهم من القرآن تدبرا وعملا. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan An Abdullah bin Mas'ud qala tanthuruhu nathar ad-daghal. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan janganlah kalian membaca Al-Qur'an seperti seorang yang menghamburkan kurma yang kering. Arti dari perkataan beliau la tanthuru Qur'an nathar ad-daghal, janganlah kalian menghamburkan Al-Qur'an seperti menghamburkan tangkai kurma yang kering, karena kurma yang kering yang berada di tangkainya apabila digerakkan dengan kuat ia akan berhamburan. Ya, maka jangan sampai keadaan kita ketika membaca Al-Qur'an seperti seorang yang memegang tangkai kurma yang kering kemudian ia menggerakkannya dengan kuat sehingga berhamburanlah kurma-kurma tersebut. Maksud beliau adalah hendaklah seorang berusaha memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, mentadaburinya, menghayatinya, ya, pelan-pelan dan tidak dibaca tergesa-gesa, ya, tanpa mentafakuri, tanpa berusaha memahami maksudnya. Wala tahudzuhu hadza syi'r, janganlah engkau membacanya seperti membaca syi'r, yaitu membaca dengan cepat, yang seorang tidak bisa mengambil manfaat dari bacaan tersebut, bahkan bisa jadi sebagian hurufnya tidak terbaca. Qifu 'inda ajaibih, berhentilah pada renungilah keajaiban-keajaiban Al-Qur'an, karena Al-Qur'an penuh dengan keajaiban-keajaiban dalam petunjuk-petunjuknya, makna-maknanya, keindahan hujjah dan kekuatan hujjahnya. Ya, telah berlalu perkataan jin inna sami'na Qur'anan ajaba, sungguhnya kami mendengar Al-Qur'an yang penuh dengan keajaiban. Wa harriku bihil qulub, gerakkanlah hati-hati kalian ketika membaca Al-Quran, dan tidak mungkin hati tersebut bisa bergerak kecuali dengan berusaha memahami dan mengerti dan memperhatikan isi Al-Quran. Wala yakun hammu ahadikum akhir surah, bukan pikiran seorang ketika membaca Al-Quran kapan ia sampai pada akhir surat tersebut. Ketika seorang membaca Al-Quran, bukan yang menjadi pikiran dia kapan saya bisa mengkhatamkan surat ini, akan tapi yang harus dia pikirkan adalah kapan saya bisa memahami dan mengerti apa yang saya baca. Telah sahih riwayat bahwasanya ada seorang berkata kepada sahabat Ibnu Mas'ud, "Inni laqra'ul mufassal fi raka'ah." Aku membaca satu surat mufassal dalam satu rakaat. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, haddan ka hadhi syair, engkau telah membaca seperti membaca syair. Inna aqwaman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum, walakin idha waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'. Sungguhnya ada beberapa kaum yang membaca Al-Qur'an yang tidak melewati tenggorokan mereka, karena Al-Qur'an jika sampai ke dalam hati dan mantap di hati tersebut, maka disitulah Al-Quran akan bermanfaat. Maka seorang yang membaca Al-Quran dengan sangat cepat, dia tidak akan mampu tidak akan mampu untuk mentadaburi Al-Quran dan memahami makna-makna Al-Quran tersebut. Oleh karena itu sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, haddan ka hadhi syu'r, engkau telah membaca cepat seperti membaca syu'r. Sungguhnya ada kaum yang membaca Al-Quran yang tidak melampaui tenggorokan mereka, dan ini sama dengan sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan kelompok khawarij. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-rami. Rasulullah berkata kepada para sahabat, akan keluar pada kalian suatu kaum yang kalian anggap enteng salat kalian, anggap sedikit salat kalian dibanding salat mereka, anggap enteng puasa kalian daripada puasa mereka, dan amalan kalian daripada amalan mereka. mereka membaca Al-Quran namun tidak melampaui tenggorokan mereka dan mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasaran panah tersebut. Dan yang dimaksudkan di sini adalah membaca Al-Quran, mereka membaca Al-Quran lebih banyak daripada bacaan para sahabat, akan tapi mereka tidak mentadaburi dan tidak mengamalkan isi Al-Quran tersebut. ونسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Baik, alhamdulillah kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas pemaparan materi di kesempatan sore hari ini kepada Fadilatul Syekh dan juga Ustaz Muhammad Ibal Gunawan. Dan pendengar serta pemirsa Roja, kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda yang ingin terhubung melalui layanan line telepon 021-823-6543 dan bertanya pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Kita coba angkat di layanan line telepon, nampaknya sudah ada yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Di mana? Dari Firliana di situ, Bondo. Silakan, Ibu. Ya, ini Syekh, bagaimana kalau membaca Al-Quran tapi cuma memahami sedikit-sedikit itu. Dan kedua, apakah setiap huruf itu bisa mengalirkan kepada kedua orang tua? Mohon penjelasan. Syukron, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz, silakan. Pertanyaan keduanya gimana? Pertanyaan yang kedua, apakah setiap ayat yang dibaca dapat mengalirkan pahala kepada orang tua? Baik. أما السؤال الأول فكل ما اجتهد القارئ القرآن في فهم القرآن ومعرفة دلالاته وتحقيق التدبر الذي أمر الله به كان أعظم في أجله وتحقق الفائدة له التي أنزل القرآن من أجلها. والأمر الثاني فيما يتعلق بوصول الثواب، إن كانت تقصد أن والدها والدتها علموها القرآن وحثوها على تعلم القرآن، فهي كل ما قرأت القرآن يصل ثواب لوالدهم لأن والديها لأنهم قاموا على تعليمها القرآن، فكلما عملت بالقرآن وقرأته أجر والداها لأنهما كان سببا في ذلك. Jawaban beliau, hafizahullah, jika seorang telah berusaha, ya, seorang yang baca Al-Quran berusaha untuk memahami makna yang apa yang ia baca, berusaha mentadaburi dan mengerti makna petunjuk-petunjuk ayat yang ia baca, maka tentu ia akan mendapatkan pahala dari apa yang ia lakukan tersebut. Dan inilah tujuan diturunkannya Al-Quran, yaitu untuk berusaha dipahami, berusaha dimengerti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, karena Al-Qur'an diturunkan untuk ditadabburi dan diamalkan. Adapun jawaban dari pertanyaan kedua, jika yang dimaksud adalah kedua orang tuanya atau salah satunya telah mengajarkannya membaca Al-Qur'an, mengajarkannya Al-Qur'an dan setiap yang membaca Al-Qur'an orang tuanya mendapatkan pahala, maka ini tentu benar, karena orang tuanya lah yang telah mengajarkan dia membaca Al-Quran, maka setiap yang baca Al-Quran ia juga akan mendapatkan pahala apa yang ia baca. Pahalanya akan sampai kepada orang tuanya karena orang tuanya yang telah mengajarkan dia membaca Al-Quran. Alhamdulillah, kami ucapkan jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Kami masih mengundang para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan lain telepon di kesempatan sore hari ini. Kita angkat kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak? Dari mana, maaf? Dengan Pak Saleh Haji di Bengkulu. Pak Saleh ya, silakan Pak. Pak Saleh Haji. Saleh Haji. Saleh Haji. Ya. Naam, silakan Pak. Ya, baik. Ustaz, saya ingin bertanya ya, bacaan surat yang didawamkan oleh Rasul tiap malam, selain surat Al-Muluk, apakah ada surat-surat lain, Ustaz, yang dibaca setiap malam didawamkan oleh Nabi, dibacanya tiap malam? Ya, cukup, Pak. Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Ustaz. ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ الملك والسجدة في كل ليلة. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau telah tertera dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah di setiap malam. Jadi selain surat Al-Mulk juga biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah. Nah, barakallahu fiik. Wa jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Datang pertanyaan dari pesan singkat, kami akan bacakan. Seorang hamba Allah bertanya, Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh orang yang tidak mempunyai wudu memegang Al-Quran yang ada terjemahannya? Wassalamualaikum. Demikian Ustaz. إذا لم يقرأ إذا لم يمس القرآن نفسه فلا حرج عليه. إذا لم يمس القرآن نفسه ولم لا يمس القرآن إلا طاهر. فيما يتعلق بالسؤال الأول، الحديث في الترمذي عن جابر قال كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك. جواب beliau, jika seorang yang tidak mempunyai wudu membaca Al-Quran dan tidak menyentuh Al-Quran itu sendiri, maka tidak mengapa. Ya, boleh seorang yang tidak berwudu membaca Al-Quran jika tidak menyentuh Al-Quran. Kemudian yang berkaitan dengan pertanyaan pertama tadi, yaitu surat yang sering atau setiap malam dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzil sajadah wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Itu diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca alif lam as-sajadah dan al-mulk. Nah, baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya terhubung dari Kota Medan, ada Pak Ali. Silakan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya ini saya. Kalau kita berimam, kan imam sudah membaca Fatihah terus lanjut dengan ayat Al-Quran. Apakah kita makmum wajib membaca Al-Fatihah atau kita dengar? Karena kalau kita membaca Al-Fatihah juga, kan ada Al-Arab mengatakan 204. Dengarlah, apabila dibacakan kepada kamu Al-Quran, dengar dan diamlah agar kamu dapat rahmat. Gimana ini Ustaz? Dan kalau kita misalnya membuat makmum di belakang perempuan, apakah seharusnya sejajar dengan imam? Ada yang mengatakan tidak boleh di kiri kanan walaupun memakai tenda lalu atau tabir. Di mana Ustaz? Tolong penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Ali. Naam, Ustaz, silakan. هل يجعل الخلف واجب أن يجعل في الخلف أن يجعل في الخلف أو يجوز أن يميع ويسار على الأمر؟ يجوز يعني. أولا فيما يتعلق بالسؤال الأول، فقراءة الفاتحة كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهي واجبة في حق المأموم، واجبة في حق المأموم أن يقرأها. وقراءتها في صلاة الإمام الجهرية تكون بعد قراءة الإمام، فإذا قرأ الإمام الفاتحة يستمع المأموم، وإذا قال الإمام مولى الضالين وقالوا آمين يبدأ حينئذ في قراءة الفاتحة، حتى وإن شرع الإمام في القراءة لا يقرأ الفاتحة لأنه منشغل بواجب وهو القراءة، قراءة سورة الفاتحة. وفيما يتعلق بالسؤال الثاني ما يتعلق بالنساء، فقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فهذا الموطن وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان مصلى النساء في آخر المسجد، وهذا هو الهدي الذي الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. Ya, jawaban beliau hafizahullah untuk pertanyaan pertama tentang bacaan Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan apabila seorang makmum ingin membaca Al-Fatihah, dan ini tentunya wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Dan apabila ia ingin membaca Al-Fatihah pada salawat jahriyah, yaitu ketika imam membesarkan suaranya, maka ia baca ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Ya. Ketika imam membaca Al-Fatihah, dia diam, dan setelah imam sampai kepada ayat waladdalin, amin, makmum segera mulai membaca Al-Fatihah. Walaupun imam juga sudah mulai membaca surat yang lain, karena ia menyibukkan diri dengan sesuatu yang wajib, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Dan yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, Nabi SAW pernah bersabda tentang saf wanita, yaitu khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik saf wanita adalah paling belakang. Maka ini juga dilakukan di masjid Nabi SAW di zaman beliau, ya, sampai saat ini saf wanita itu berada di belakang. Ya, maka inilah petunjuk yang seharusnya kita lakukan, yaitu menjadikan saf wanita yaitu di belakang saf laki-laki. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Fa narju al-ihtitam linaktafi hadha al-qadr. Naam, jazakumullahu khair wa shakarallahu lakum ajma'in, wa nalqakum bi idhnillah ala khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.